Doa apabila salah satu anggota tubuh terasa sakit, meletakkan telapak tangan pada bagian yang sakit dan membaca Bismillah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir sebanyak 7 kali. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dengan kekuasaannya dari keburukan yang aku peroleh dan aku khawatirkan. Hadis riwayat Muslim.